Anak sabi, jenis yang ketujuh, adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu, yaitu ayat khuda nafsahu bil warai fi jami sya'nihi. Dia mengambil untuk dirinya sifat warok dalam semua urusannya, dalam seluruh perkaranya. Jadi dia punya sifat hati-hati. Senantiasa bersikap hati-hati. Warok. Dan warok, pengertian warok, menurut sebagian ulama adalah meninggalkan apa-apa yang membahayakan di akhirat. Pengertian warok, menurut sebagian ulama, maknanya adalah meninggalkan apa-apa yang bisa membahayakan di akhirat. Iya. Di seorang penuntut ilmu, hendaknya punya sifat ini. Berhati-hati, bisa menahan diri. وَيَتَحَرَّ الْحَلَالَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَسْكَنِهِ يَتَحَرَّ. Dan dia mencari, memilih yang halal pada makanannya, pada minumannya, juga pakaiannya, dan juga tempat tinggalnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu. Demikian pula pada seluruh apa yang dibutuhkan olehnya dan oleh keluarganya. Semua didapatkan, dicari, dipilih yang halal. Ya, makan makanan yang halal. Dari hasil yang halal, kemudian makanannya pun halal. Demikian pula minuman yang diminum, demikian pula pakaian yang dipakai, itu dari hasil yang halal, sesuatu yang halal. Demikian pula tempat tinggalnya, itu dibangun dari harta, dari hasil yang halal. Ya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain yang dibutuhkan oleh dirinya maupun oleh keluarganya. Semua dari satu yang halal. Iya. Liyastanira qalbu, agar hatinya itu bercahaya. Wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Dan agar supaya yasluh, baik untuk menerima ilmu, untuk menerima cahaya ilmu, untuk mengambil manfaat dengan ilmu. Ini. Jadi kalau apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita tempati itu sesuatu yang halal, dari hasil yang halal, maka diharapkan semua itu akan memberikan keberkahan, kebaikan. Baik kebaikan hati, sehingga ketika hati itu baik, maka mudah menerima ilmu, mudah dalam mengamalkan ilmu yang didapatkan. Iya. Kalau dia berdoa, doanya diterima oleh Allah, karena semua yang dia dapatkan, yang dia makan, yang dia hasilkan dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang halal. Iya. Jadi semuanya barokah. Kemudian wala yaqna'u li nafsihi bi dhahiril hilli syara'an mahma amkanahu at-tawarru'u. Wala yaqna'u. Dan dia tidak merasa cukup. Tidak rela, tidak merasa puas untuk dirinya dengan zahir kehalalan. Jadi tidak merasa cukup, tidak ada dengan sesuatu yang sekedar oh ketoke halal kae. Ketoknya ketoke iki oleh, ketoke iki halal. Menurut syariat syar'an. Iya. Jadi tidak merasa puas dengan sesuatu yang ketoi, yang sekedar ketoi. Mahma amkanahu at-tawarru'u, selama memungkinkan baginya untuk bersikap warok, bersikap hati-hati. Yeah. Bila mana memungkinkan baginya untuk bersikap hati-hati. Yeah. Kemudian, walam tulji'hu hajatun, dan kebutuhan tidak mendesak dia. Kebutuhan tidak mendesak dia. Ya. Aw yaj'alu hadzahu al-jawaza. Atau dia tidak menjadikan bagiannya itu al-jawaz, boleh. Ya. Dia tidak menjadikan bagian untuknya itu al-jawaz, boleh. Jadi apa yang menurut dia boleh, ya dia lakukan. Ya. Apa yang menurut dia boleh, kemudian dilakukan. Bal, bahkan, yatsulubu rutbatan aliyata. Dia cari, dia tuntut kedudukan atau tingkatan yang tinggi. Jadi dia cari kedudukan yang tinggi. Dia berusaha mencari kedudukan yang tinggi. Tidak sembarangan, tidak asal. Wa yaqtadi biman salafa minal ulama'i shalihin fi tawarru'i an katsirin mimma kanu yuftuna bi jawazihi. Ya. Dan dia mencontoh, meniru, mengikuti orang yang terdahulu dari ulama yang soleh dalam sikap warok, hati-hati dari kebanyakan perkara yang mereka fatwakan tentang kebolehannya. Ya. Jadi walaupun mereka para ulama salafus saleh mengatakan boleh, tapi mereka tetap berhati-hati dari sesuatu yang mereka fatwakan. Tidak kemudian apa? Setiap yang boleh dia kerjakan, tidak. Ya. Sebab sesuatu yang boleh itu bisa mengantarkan, bisa mengantarkan kepada hukum-hukum yang banyak. Yeah. Kadang sesuatu yang boleh itu bisa mengantarkan kepada yang haram. Kadang bisa mengantarkan kepada yang makruh. Kadang bisa mengantarkan kepada yang wajib. Kapan yang boleh itu bisa mengantarkan, bisa menyebab kepada sesuatu yang haram, maka dilarang. Tidak boleh dilakukan sesuatu yang boleh tadi. Yang asalnya boleh tadi. Iya. Yeah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi seperti HP. Asalnya boleh, satu yang boleh. Tapi kalau HP tersebut kemudian digunakan untuk satu yang haram, melihatnya haram, kemudian dengan HP tersebut seorang itu lalai dari ibadah, dari belajar, maka memegang HP, kalau dia seperti itu perbuatannya, maka apa? Itu satu yang hal yang diharamkan. Tidak boleh baginya memegang HP. Karena digunakan untuk yang haram, digunakan untuk satu yang melalaikan. Menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa haqqu man iqtudiya bihi fi dzalik sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqu, dan yang paling berhak, orang yang paling berhak iqtudiya bihi, untuk dicontoh, untuk diikuti, ditiru fi dzalika, di dalam hal itu adalah sayyiduna, adalah penghulu kita, pimpinan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau contohkan? Haitsu lam ya'kulit tamrata, di mana beliau tidak makan tamr, kurma, allati wajadaha fit tariqi, yang beliau dapatkan di jalan. Kenapa? Beliau tidak berani mengambil tamr, kurma yang berada di jalan, khosyiatan, karena beliau khawatir, takut, antakuna minas sodakoti, tamar tersebut, kurma tersebut, itu dari sedekah, mungkin dari zakat, khawatir dari zakat, Dan Rasulullah dan keluarga beliau itu dilarang dari makan sedekah atau makan dari zakat. Ya. Ma'abu di kauniha minha. Bersamaan dengan jauhnya keadaan kurma tersebut dari sedekah. Jadi dalam kondisi apa? Kurma tersebut itu kemungkinan besar bukan dari sedekah. Beliau pun tetap tidak mau mengambilnya. Ya, karena khawatir, karena hati-hati, warok. Ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lanjutkan. Walianna ahlal ilmi yuktada bihim wa yu'khadu bi anhum fa idza lam yastamilul wara'a faman yastamiluhu. Dan juga karena sesungguhnya ulama ahlul ilm itu dicontoh, diambil ilmu dari mereka. Mereka diikuti, diambil ilmu dari mereka. Fa idza lam yastamilul al-wara'a, maka apabila mereka para ulama, para guru itu tidak menggunakan sifat wara', tidak mengamalkan sifat wara', hati-hati, maka siapa lagi yang akan menggunakan atau mengamalkan sifat wara'? Kalau guru orang atau ulama itu saja tidak hati-hati, apalagi yang lainnya. Iya. Ini. Kemudian wajan bagi lahu ista'mila al-rukhasa fi mawadi'iha 'inda hajati ilaiha. Dan seyogianya bagi dia, bagi para penuntut ilmu untuk menggunakan rukhsah, mengamalkan rukhsah, keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempatnya, pada posisi-posisi keadaan-keadaannya, indal hajati ilaiha, ketika butuh kepadanya. Iya. Dia ada keringanan-keringanan dari Allah dalam beberapa perkara. Itu hendaknya apa? Dilakukan, diamalkan pada tempatnya ketika butuh. Wa wujudi sababiha, dan ketika ada sebabnya. Iya, ketika ada sebabnya. Yakta dia bihi fihi, agar supaya dia mencontoh, mengikuti dengannya padanya, kepadanya di dalamnya. Fa inna Allah ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Karena sesungguhnya Allah ta'ala itu suka, mencintai untuk dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan keringan-keringan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah SWT itu suka untuk dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan apa-apa yang dia perintahkan. Iya. Jadi ini, hadirin jamaah rahimahullah, beliau rahimahullah itu mengingatkan kita semua untuk bersikap, bersifat wara', hati-hati, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus soleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka apa? Meninggalkan perkara-perkara yang boleh, yang halal. Iya. Apabila dikhawatirkan bisa menyebabkan seorang itu terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan. 70 bab yang halal itu ditinggal oleh para sahabat karena khawatir terjatuh pada satu bab perbuatan yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Ini demikian kehati-hatian para salafus soleh, karena itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang mencontoh mereka, bersikap hati-hati, jangan sembrono, jangan sembarangan. Demikian yang kita bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Hendaknya kita nanti ketika menghadiri akikah, hendaknya apa? Menjaga adab-adab. Iya, berpakaian yang rapi, yang sopan, kemudian juga di sana yang menjaga adab-adab. Iya, berucap dengan ucapan yang baik dan jangan terlalu banyak bergurau. Demikian, wallahu taala mubisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.